Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fi din, a'azzani wa a'azzakumullah wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar. Yang mana kita masih berada pada pembahasan penyebutan kisah sebagian para nabi. Bahwasanya dakwah mereka satu, yaitu menyeru kepada tauhid. Tauhid al-uluhiyah, mengesakan menunggalkan Allah Ta'ala dalam peribadatan. Perhatikan baik-baik. Sekarang kita akan masuki pada ayat yang berikutnya. Setelah menyebutkan kisah Nabi Lut alaihissalam dan juga kaumnya, bagaimana mereka kufur dan tidak beriman kepada beliau, sekarang kita akan masuk kisah Nabi Shu'aib. Ayat yang ke 85. Perhatikan baik-baik. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala menyatakan, wa ila madyana akhahum Shu'aiba. Qala ya qaumi'budullah, ma lakum min ilahin ghairuh, qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum, fa'awful kayla wal mizan, wala tabkhasu an-nasa asya'ahum wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha dhalikum khairul lakum in kuntum mu'minin. Dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, dan kemudian kami mengutus kepada negeri Madian saudara mereka, yaitu siapa? Shu'aib alaihissalam. Shu'aib alaihissalam qala, seraya berkata, ya kaum ibudullah, Shu'aib alaihissalam mengatakan kepada kaumnya, wahai kaumku, beribadahlah kalian semuanya kepada Allah, malakum min ilahin ghairuh, ada apa kalian dengan ilah selain Allah Ta'ala? Qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum, sungguh telah datang kepada kalian penjelasan dari Rabb kalian. Fa'awful kailal mizan, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan. Perintah untuk menyempurnakan apa? Takaran dan timbangan. Karena takaran timbangan itu termasuk salah satu ukuran barakallahu fikum ketika jual beli atau yang semisalnya. Tidak boleh kita menipu manusia. Wala tabkhasun nasa asya'ahum, dan jangan kalian merugikan manusia terhadap barang-barang mereka. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, dan jangan kalian merusak, membuat kerusakan di muka bumi setelah apa? Nam adanya perbaikan. Dzalikum khairul lakum in kuntum mu'minin. Yang demikian itu adalah kebaikan untuk kalian. Lebih baik untuk kalian jika kalian benar-benar beriman. Kita lihat tafsirannya. Simak baik-baik yang punya kitabnya barakallahu fi. Qala al-mufassirun asabahumullah. Berkata ahli tafsir asabahumullah, walaqad arsalna ila qabilati Madyan, dan sungguh kami telah mengutus kepada suku Madyan, negeri Madyan, akhahum Shu'aiban alaihi salam, saudara mereka juga Shu'aib alaihi salam. Faqala lahum, seraya Shu'aib berkata kepada mereka, ya qaumi'budullah wahdah la syarika lah, wahai kaumku, beribadahlah kalian semuanya kepada Allah Ta'ala semata, dan tidak ada sekutu baginya. Laisa lakum min ilahin yastahiqul ibadah ghairuh jalla wa ala, tidak ada untuk kalian ilah, sesembahan yang berhak untuk diibadahi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi enggak ada sembahan yang berhak untuk diibadahi selain siapa? Selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Simak baik-baik barakallahu fikum. Fa akhlisu lahul ibadah, maka ikhlaskanlah, murnikanlah hanya untuk Allah Ta'ala peribadatan. Qad ja'akum burhanun min rabbikum 'ala sidqi ma ad'ukum ilaihi, dan sungguh telah datang kepada kalian bukti, argumen, hujjah dari Rabb kalian yang menunjukkan atas benarnya apa yang aku dakwahkan kepada kalian padanya. Dakwah tauhid, dakwah semua nabi dan rasul, mereka mendakwakan apa? Tauhid. Setiap nabi dan rasul yang diutus kepada umatnya, mereka mendakwakan apa? Tauhid. Tauhid apa? Al-uluhiyah. Dalilnya mana dalilnya? Nah, barakallahu fikum, bahwasanya Allah Ta'ala mengutus setiap umat itu seorang rasul untuk menyerukan apa? Seruan tauhid. La ilaha illallah. Ayatnya terulang-ulang, sering antum dengar, barakallahu fik. Nah, antum alhamdulillah. Walaqad apa? Walaqad apa? Ewa, yang keras ya. Walaqad ba'asna. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Itu ayat yang terulang-ulang, dihafalkan itu ya. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Apa seruannya? An i'budullah. Ibadahilah Allah. Kemudian apa? Wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut. Semua sesembahan yang sembah selain Allah Ta'ala adalah taghut. Kullu ma'ubida min dunillah. Semua yang diibadahi selain Allah Ta'ala, taghut. Naam. Itulah dakwahnya para nabi dan rasul. Kita lihat lagi, perhatikan baik-baik. Barakallahu fiik. Qala al-mufassirun asabhumullah fa'addu lin-nasi huquqahum bi'ifa'il kail wal mizan. Penjelasannya, tafsirannya disimak baik-baik. Dan tunaikanlah untuk manusia hak-hak mereka dengan menyempurnakan timbangan dan takaran. Karena tidak setiap orang yang menimbang dan menakar itu beruntung ya. Kadangkala ada yang mereka ingin menipu. Nah, itu kecelakaan. Wailun lil mutaffifin. Celakalah bagi orang-orang yang mengurangi timbangan. Paham ya? Nah, zaman sekarang kan banyak orang-orang yang mereka jauh dari ilmunya, bahkan mereka ingin mencari untung saja. Bisnis tapi kotor bisnisnya, sehingga terkadang dia dapat untung banyak, timbangannya mereka ganjal dengan suatu pengganjal. Paham ya? Sehingga nanti barakallahu fikum, timbangannya menjadi berat. Padahal ada unsur penipuan di situ. Hati-hati. Wailun lil mutaffifin. Kecelakaan bagi orang-orang yang mengurangi timbangan. Nah, ini lihat nih perintahnya. Barakallahu fikum, Nabi Syuaib alaihissalam diperintahkan agar apa? Menyerukan kepada kaumnya untuk memenuhi, menyempurnakan timbangan dan takaran. Wala tunqisuhum huquqahum fatadlimuhum. Kalian jangan mengurangi hak-hak mereka, kemudian kalian menzalimi mereka. Wala tufsidu fil ardi bil kufri wadzulm. Dan jangan kalian membuat kerusakan di muka bumi dengan kekufuran dan kezaliman. Ba'da islahiha bisyara'il anbiya as-sabiqin alaihimussalatu wassalam. Perhatikan itu. Jangan kalian membuat kerusakan di muka bumi dengan kekufuran dan kezaliman setelah adanya perbaikan dengan adanya syariat-syariat yang dibawa oleh para nabi terdahulu. Bayangkan itu. Perintah agar apa? Tidak bikin kerusakan, tapi malah membuat apa? Barakallahu fikum, kebaikan. Dilanjutkan maksudnya ya, dakwah tauhid. Kita lihat lagi, perhatikan baik-baik di situ, barakallahu fikum. Dzalikal ladzi da'utukum ilaihi khairun lakum fi dunyakum wa ukhrakum. Yang demikian itu tadi, yang aku dakwahkan kepada kalian, kepada hal tersebut, itu lebih baik untuk kalian, dunia kalian dan akhirat kalian. Dakwah tauhid, ya enggak? Tauhid itu barakallahu fiik, itu kunci keberuntungan. Orang kalau mau beruntung mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Coba kalimat tauhid. Sudah kita lewati kisahnya berkali-kali ya. Nah, barakallahu fiikum, kalimat tauhid itu kalimat yang bisa membawa barakallahu fiikum pemiliknya kepada keberuntungan. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya itu ucapan la ilaha illallah, maka masuk surga. Bayangkan, kalimat tauhid. 99 catatan kejelekan disodorkan kepada salah seorang, masing-masing catatan kejelekan sejauh mata memandang, pasrah sudah. Ternyata dia punya apa kemarin? Bitaqah. Punya kartu. Yang kartu tersebut bertuliskan apa? La ilaha illallah. Bayangkan. Ditaruh di anak timbangan, yang 99 catatan kejelekan diletakkan dalam timbangan satunya. Ternyata apa? Lebih berat kartu yang bertuliskan la ilaha illallah, tauhid. Nah, makanya dakwah pertama kali yang didakwahkan oleh Nabi dan Rasul tauhid. Rukun Islam yang pertama tauhid, bukan salat. Ya enggak? Pertama kan syahadatain tauhid itu. Kemudian barulah salat, puasa, zakat, haji bagi yang mampu. Karena tauhid itu aslun likulli khairin. Tauhid itu sumber terhadap apa? Segala kebaikan. Diterima salatnya, tauhidnya. Diterima puasanya karena tauhid. Diterima zakatnya karena tauhid. Diterima hajinya karena tauhid. Faham ya? Tauhid di sini yang diinginkan tauhid apa? Al-uluhiyah, ifradullah taala beribadah. Mengesahkan, menunggalkan Allah taala dalam peribadatan. Kenapa kok tidak rububiyah? Karena tauhid rububiyah itu hampir semua orang, bahkan iblis saja, iblis, Firaun itu meyakini. Tapi tidak memasukkan mereka dalam agama Islam. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di awal-awal kitab apa? Al-Qawaidul Arba, wa lam yudkhilhum fil Islam. Tidak bisa memasukkan mereka dalam keislaman. Kenapa? Karena baru tauhid rububiyah. Sedangkan yang diinginkan oleh Allah taala dan didakwahkan oleh Nabi dan Rasul, dakwah tauhid apa? Uluhiyah. Paham ya? Mengesahkan, menunggalkan Allah taala dalam peribadatan. Kalau rububiyah setiap orang tahu, siapa yang menciptakan alam semesta? Allah. Siapa yang mengatur rezeki? Allah. Siapa yang menghidupkan? Allah. Siapa yang mematikan? Allah. Semua orang tahu itu. Iblis saja meyakini Allah taala adalah Rabb. Meyakini itu. Rububiyah bukan? Rububiyah. Fir'aun juga meyakini. Faham? Suman Fir'aun kenapa kok menentang? Karena sombong. Faham ya? Sebenarnya dia yakin sebenarnya. Nah, barakallahu fikum. Jiwa-jiwa dia itu yakin aslinya sebenarnya. Banyak Allah taala itu hak, cuman sombong. Paham ya? Sombong dan angkuh. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kesimpulannya, nah, dakwah Nabi dan Rasul menyerukan kepada tauhid apa tadi? Al-uluhiyah. Nah, barakallahu fikum, menyerukan kepada tauhid al-uluhiyah, bukan rububiyah. Karena rububiyah apa? Belum bisa memasukkan dalam keislaman. Apa kaidahnya, kaitannya antara tauhid rububiyah dan uluhiyah? Ihsan. Apa kaitannya antara uluhiyah dan rububiyah? Bagaimana kaitannya, kaidahnya? Ayo, tauhidul uluhiyah. Ingat enggak kaidahnya? Abdullah. Anda kan Abdullah. Kaitan dengan tauhid uluhiyah rubiyah bagaimana kaidahnya itu? Ayo, Nam. Anda ingat? Abdurrahman dan Abdurrahman sakit. Syafahullah. Antum ingat kaitannya? Antum ingat? Antum ingat? Abang Mu'ad? Alhamdulillah. Apa kaitannya? Apa? Tauhid rubiyah apa? Mustalzimun litauhid al-uluhiyah. Terus? Naam, wa tauhidul uluhiyah mutadamminun fihi tauhid ar-rububiyah. Itu kaidahnya. Tauhid uluhiyah itu sudah terkandung dalamnya tauhid rububiyah. Sedangkan tauhid rububiyah itu masih mengharuskan untuk bertauhid apa? Uluhiyah. Paham insyaallah kaidahnya? Itu sering muncul ya, barakallahu fiik. Nah, jangan sampai antum terlewatkan atau terlupakan. Kita lanjutkan tafsirannya tadi. In kuntum musaddiqina fima da'awtukum ilaihi amilina bisyari'illah. Perhatikan baik-baik. Jika kalian benar-benar membenarkan terhadap apa yang aku dakwahkan kepada kalian dan kalian mengamalkan syariat Allah taala. Nah, itu kalau benar-benar seperti itu keadaannya, maka nam jangan membuat kerusakan di muka bumi dengan kekufuran dan kezaliman. Kita lihat ayat berikutnya. Allah taala mengatakan, wala taq'udu bikulli siratin tu'iduna wa tasudduna 'an sabilillah man amana bih wa tabghunaha 'iwaja wa dhkuru id kuntum qalilan fakassarakum wa ndhuru kaifa kana 'aqibatul mufsidin. Artinya, dan jangan kalian duduk-duduk, jangan kalian duduk pada setiap jalan yang tu'idun, yang kalian menakut-nakuti manusia. mengancam, membuat manusia khawatir takut. Wa tasudduna, dan kalian menghalang-halangi an sabilillah, dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Menghalang-halangi siapa ya? Menghalang-halangi iman amanah bih, menghalang-halangi orang yang beriman dengannya. Wa tabghunaha iwaja, dan kalian mengharapkan jalan itu bengkok. Jadi dia mengharapkan jalannya itu biar bengkok. Paham ya Allah musta'an. Kemudian diingatkan wadkuru, dan ingatlah kalian id kuntum qalilan, ketika dulu kalian sedikit. Fakatsarakum, kemudian Allah Ta'ala membikin mereka, membikin kalian banyak. Semula sedikit dibikin banyak. Berarti kan seharusnya apa? Bersyukur. Faham maksudnya? Nah, ini peringatan ini ya. Nah, wangzuru kaifa kana aqibatul muslimin. Apa artinya di sini barakallahu wangzuru di sini? Apa artinya wangzuru di sini maksudnya? Memperhatikan, tadabur. Paham ya? Nah, karena siaknya adalah apa? Nah, balasan di sini. Perhatikanlah, renungilah. Perhatikan, renungilah bagaimana akibat daripada orang-orang yang bikin kerusakan. Seperti itu. Nah, barakallahu fiik. Kita lihat tafsirannya. Qala al-fasirun asbahumullah wa la taq'udu bi kulli tariqin tatawa'aduna an-nas bil qatl. Dan jangan kalian duduk nah, di setiap jalan yang kalian mengancam manusia dengan apa? Dengan pembunuhan. Illam yu'tukum amwalahum. Kenapa kok dibunuh? Kalau mereka tidak memberikan harta kepada kalian. Wa tasudduna sabilillahi al-qawim. Dan kalian menghalang-halangi dari jalan Allah yang lurus. Man saddaqa bihi azza wajal. Orang yang membenarkan, mengimani Allah Ta'ala. Jadi menghalang-halangi orang yang beriman dari jalan Allah Ta'ala. Wa amila salihan, dan menghalang-halangi orang yang beramal-amalan salih. Tabaghuna sabilallah antakuna mu'wajah. Ini. Mu'wajah itu artinya bengkok. Dan kalian menginginkan jalan Allah itu agar menjadi bengkok. Paham ya? Enggak pengen kalau lurus itu, padahal jalan yang lurus adalah jalan Allah. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabilihi. Katakanlah, sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, jalan Allah yang lurus. Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, maka ikutilah jalan yang lurus ini, jangan mengikuti jalan-jalan yang bercabang tadi itu. Yang akhirnya membuat kalian bercerai-berai. Ikutilah jalan Allah yang lurus, yaitu al-haq. Naam. Kita lihat sini. Barakallahu fiikum wa tamilunaha ittiba'an li ahwa'ikum. Yang akhirnya kalian condong terhadap jalan yang bengkok tadi dalam keadaan mengikuti hawa nafsu kalian. Wa tunaffiruna an-nasa 'an tibaiha, dan juga kalian membuat manusia lari dari mengikuti apa? Mengikuti jalan yang hak tersebut, jalan yang lurus. Wadhkuru nikmat Allah Ta'ala 'alaikum, dan ingatlah, ingatlah terhadap nikmat Allah Ta'ala yang diberikan kepada kalian. Id kana 'adadukum qalilan fakatsarakum, yang dulu semula jumlah kalian itu sedikit, kemudian Allah Ta'ala apa? Jadikan jumlah kalian banyak. Suruh mengingat biar bersyukur. Faham ya? Karena banyak orang yang tidak bersyukur ketika sudah mendapatkan nikmat yang banyak. Qarun itu awal mula, di awal permulaan enggak kaya Qarun itu. Faham ya? Semula biasa-biasa aja, kemudian ketika dikasih kenikmatan demi kenikmatan, kaya raya, lupalah dia terhadap apa? Kenikmatan tersebut ternyata hanya titipan, hanya ujian dari Allah SWT. Sombongnya luar biasa. Ini semuanya hasil karyaku, hasil jerih payahku. Enggak apa menyandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini penting ya. Sekaya apapun antum atau kita punya harta yang lebih, sandarkan kepada Allah Taala. Dzalika min fadli rabbi. Itu tadi adalah keutamaan dari Rabbku, itu caranya gitu. Kita enggak bisa apa-apa. Usaha kita, jerih payah kita, hasil dan kerja keras kita itu semuanya tergantung dengan kehendak Allah Taala. Menghasilkan atau tidak itu loh, paham ya? Qarun itu hartanya melimpah itu. Gemboknya itu, paham ya? Yang tungguti, nah barakallahu fikum, harta simpanannya itu enggak bisa, nah enggak kuat kalau dipegang atau orang yang kuat pun enggak bisa. Maksudnya apa? Sangat berat. Banyaknya harta Qarun tersebut, tapi apa? Allah binasakan. Karena enggak bersyukur. Karena tidak bersyukur. Nah, barakallahu fikum. Kemudian muncullah apa? Kisah-kisah harta Qarun. Harta Qarun itu asal-usulnya menurut mereka dari Qarun itu aslinya. Paham ya? Nah, walaupun itu hanya sekedar dongeng ya, yang harta Qarun itu maksudnya hartanya Qarun. Qarun dah zaman dah jauh dulu. Paham ya? Dah zamannya zaman jauh sekali kan? Kalaupun orang gali kemudian dapat harta, ya bukan hartanya Qarun itu. Paham ya? Ya harta orang-orang setelahnya. Paham ya? Qarun dah zaman lama kan? Nah, apalagi di Indonesia lagi, gali nemu emas harta Qarun atau Qarun. Kalau harta Qarun maksudnya Qarun itu ya enggak benar. harta temuan itu ada. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Kita lihat dikit lagi barakallahu fiik. Nah, buat kurun nikmat Allah Taala alaikum idkana adadukum qalina fakatsarakum, dan ingatlah kalian terhadap nikmat Allah Taala yang diberikan kepada kalian, dulu kalian sedikit kemudian kalian dibikin banyak jumlahnya. Fa'asbahtum aqwiya azizin, akhirnya menjadilah kalian orang-orang yang kuat, orang-orang yang mulia. Wangduru, dan perhatikan kaifa kana aqibatul muslimin fil ard, bagaimana akibat hukuman yang nah barakallahu fikum diterima oleh orang-orang yang bikin kerusakan di muka bumi. Wa ma halla bihim min al halak wad damar, dan apa yang menimpa mereka berupa kebinasaan dan kehancuran. Setiap orang yang kerusakan, inilah balasannya. Ya'jud ma'jud, dibalas karena bikin kerusakan. Paham ya? Dibalas oleh Allah Ta'ala, dibunuh semuanya, mati. Paham ya? Tidak tersisa. Ya'jud ma'jud. Inna ya'jud wa ma'jud mufsiduna fil ardh, kerusakan yang dibikin di muka bumi. Nah, barakallahu fik. Ikhwani fi din, azza wa jalla, kita ambil satu ayat lagi, perhatikan. Wa in kana ta'ifatun minkum amanu billadhi ursiltu bih wa ta'ifatun lam yu'minu fasbiru hatta yahkumallahu bainana wa huwa khairul hakimin. Dan jika ada sekelompok dari kalian yang beriman dengan apa yang aku diutus dengannya, beriman dengan agama yang kami dakwahkan, Shu'aib, Nabi Shu'aib alaihissalam, dan ada dua kelompok yang mereka tidak beriman, fasbiru, sabar. Ini dalilnya umum, dalam artian setiap Nabi dan Rasul mereka menyeru untuk bersabar, karena dakwahnya itu enggak langsung diterima. Nah, ini juga motivasi bagi kita ketika berdakwah, jangan terburu-buru, terkhususkan ketika berdakwah di masyarakat awam yang jauh dari ilmu, butuh kesabaran yang ekstra. Kadang ada yang ngeyel, nolak, bangkang, bantah, bantahnya bukan dengan dalil, dengan logika akal gitu loh. Paham ya? Butuh kesabaran situ. Nah, kita lihat ini. Allah Ta'ala menyarankan barakallahu fikum agar apa? Agar bersabar. Fasbiru, sabarlah kalian. Hatta barakallahu fikum, maksudnya kisahnya kisah Nabi Syu'aib alaihissalam. Nabi Syu'aib alaihissalam menyuruh berkaumnya agar sabar untuk menghadapi seperti itu. Ada yang beriman, ada yang tidak sabar. Paham ya? Jangan terburu-buru. Jangan terbawa emosi kemudian malah masyarakatnya barakallahu fikum dihancurkan misalkan. Masyarakatnya dibunuh misalkan, sabar. Nah, kita lihat hatta yakumullahu bainana, sampai Allah Ta'ala menghakimi barakallahu fikum di antara kita. Maksudnya menyelesaikan perkaranya. Wa huwa khairul hakimin, yang mana Allah Ta'ala adalah sebaik-baik zat yang memberikan keputusan. Kita lihat tafsirannya. Qala al-fasirun asbahumullah, perhatikan, wa in kana jama'atun minkum saddaqu billadhi arsala niyallahu bih, jika ada sekelompok jamaah di antara kalian yang mereka jujur membenarkan terhadap apa yang Allah Ta'ala utus aku dengannya, wa jama'atun lam yusaddiqu bidzalik, dan ada jamaah yang lain yang tidak membenarkan, tidak beriman dengan hal tersebut, fantabiru ayuhal mukadzibun, maka tunggulah wahai orang-orang yang dustakan. Nah, menunggu apa? Qada Allah al-fasil bainana wa bainakum, yaitu ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memisahkan antara kita dan antara kalian, hina yahillu alaikum adzabah alladzi anzartukum bih, yaitu ketika menimpa pada kalian apa? Azab Allah Ta'ala yang telah aku peringatkan kalian dengannya. Wallahu jalla wa ala huwa khairul hakimin bain ibadihi, dan Allah Ta'ala adalah zat yang sebaik-baik barakallahu fikum penengah, dan juga sebaik-baik zat yang memberikan kepastian dan juga ketetapan hukum di antara hamba-hambanya. Ini kisah Nabi Syu'aib, ini belum selesai ya, ini baru di awal permulaan. Adapun besok insyaallah kita lanjutkan mengenai apa jawaban kaumnya ketika didakwain. Nanti yang pertama kali ngomong itu orang-orang pembesar-pembesarnya. Pembesar-pembesarnya, mbah-mbahnya istilahnya gitu ya, istilahnya orang-orang terpandang, orang-orang terkuat situ ngomong-ngomongnya itu sombong. Paham ya? Dengan penuh dan kesombongan dan penolakan. Intinya barakallahu fikum tidak menerima dakwah Nabi Syu'aib. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang, wallahu a'lam bissawab, alhamdulillah.